Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Halaqah yang ke-30 dari silsilah ilmiah manasik haji adalah tentang beberapa perkara dan hukum yang berkaitan dengan tawaf bagian yang pertama. Di antara beberapa perkara dan hukum yang berkaitan dengan tawaf, yang pertama, tawaf adalah ibadah yang tidak dilakukan kecuali di Ka'bah, dan tidak boleh dilakukan tawaf di kuburan atau tempat yang lain selain Ka'bah. Yang kedua, tawaf ada di antaranya yang merupakan rukun, seperti tawaf ifadah, dan ada di antaranya yang sifatnya wajib, seperti tawaf wada', dan ada di antaranya yang sifatnya sunnah, seperti tawaf-tawaf sunnah. Yang ketiga, keutamaan tawaf, sebagaimana diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man tawafa bil baiti wa shalla rak'ataini kana ka'itqi raqabah. Barang siapa yang tawaf di rumah Allah dan sholat 2 rakaat, maka dia seperti seseorang yang membebaskan seorang budak. Hadis sahih diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Yang keempat, di antara perkara dan hukum yang berkaitan dengan tawaf, disunahkan bagi seseorang ketika tawaf mengusap rukun Hajar Aswad dan rukun Yamani. Seorang laki-laki pernah berkata kepada Abdullah ibnu Umar, ya Aba Abdurrahman, ma araka tastalimu illa hadainir ruknain. Beliau mengatakan, wahai Abu Abdurrahman, aku tidak melihatmu mengusap kecuali 2 rukun ini. Maka Abdullah ibnu Umar beliau mengatakan, inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu inna mashahuma yahuttani al-khati'ah. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya mengusap keduanya menggugurkan dosa-dosa. Hadis ini diriwayatkan oleh An-Nasa'i dengan sanad yang hasan. Yang kelima, tawaf dilakukan 7 putaran, dimulai dari Hajar Aswad dan diakhiri di Hajar Aswad, tidak boleh kurang dari 7 putaran, dilakukan dalam keadaan suci, dari hadas kecil maupun hadas besar, dan dilakukan dengan menjadikan Ka'bah di sebelah kiri seseorang. Itulah yang bisa kita sampaikan pada halaqah kali ini. Dan sampai bertemu kembali pada halaqah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdullah Rai di kota Al-Madinah. Materi audio ini disampaikan di dalam grup WA Halaqah Silsilah Ilmiah HSI Abdullah Rai.